tenggelam dalam kepedihan. Sungguh sakit yang aku rasakan saat aku kau tinggalkan. Menangis hanyalah di hati, sungguh pahit kisah yang aku alami. Kini tinggallah aku sendiri, bertemankan dengan sepi. Tapi ku yakin suatu saat nanti akan ku temui pengganti. Dan aku percaya kan tiba masanya, semua indah pada waktunya. Percaya kan tiba masanya, semua indah pada waktu.